bicara manusia, bicara tentang setia. Setia yang ku alami, setia sampai mati, sampai buatku begini. Dan aku begini karena kekasih.